kamu hanya bagai embun pagi. Mudahnya diterpa mentari. Sudah tahu jalannya licin, mengapa engkau pakai sepatu? Sudah tahu aku orang miskin, mengapa engkau mencintaiku? Mengapa baru sekarang engkau menghina diriku? Aku tak mau dasangka yang tiada berguna. Sudah tahu aku orang miskin. Bagiku hanyalah pelarian di saat kesepian. Apa artinya cinta kau ucapkan padaku, sedangkan dirimu pula pada diriku? Sudah tahu jalannya licin, mengapa engkau pakai sepatu? Sudah tahu aku orang miskin, mengapa engkau mencintaiku? Sedangkan dirimu kau serahkan orang lain. Untuk apa kau berikan mawar cintamu untukku, tetapi duri-durinya kau tusukan pula pada diriku? Sudah tahu aku orang miskin.